قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الزيارة باب الزيارة باب tentang الزيارة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه membuat judul bab ini yaitu al-ziarah untuk menunjukkan keutamaan dan fadilah dari al-ziarah dan juga sebagai bentuk anjuran agar kita melaksanakan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam yaitu al-ziarah karena padanya ada hikmah, ada fadilah dan manfaat yang sangat besar baik itu manfaat yang kembali kepada al-zair orang yang berziarah ataupun al-mazur yang kembali kepada orang yang dikunjungi, diziarahi. Adapun faedah atau manfaat yang kembali kepada az-zair akan kita baca dalam hadis ini. Sedangkan manfaat yang kembali kepada al-mazur ya, sangat banyak di antaranya dia akan terhibur dengan kunjungan kita kalau dia sedang sedih. Kalau dia sedang sakit maka juga akan terhibur dengannya. Kalau dia sedang futur, sedang malas, loyo, tidak semangat beramal dan berilmu dengan kita datang kepadanya, kita beri kepadanya nasihat, ya, arahan, maka menjadi kembali semangat, bangkit semangatnya. Dan juga akan tumbuh pada hatinya kecintaan kepada kita. Akan tumbuh pada dua orang yang saling menziarahi, ukhuwah yang sangat kuat. Kecintaan yang kuat. Tentunya ketika ziarahnya ini, lillah wa fillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di sana tujuan-tujuan selain itu dari tujuan-tujuan dunia. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Muhammad qala haddatsana Abdullah ibn Uthman qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak akhbarana Hammad ibn Salamah an Abi Sinan asy-Syami an Uthman ibn Abi Saudah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda jika seseorang menjenguk saudaranya atau mengunjunginya pada asalnya makna ada dan zar itu sama hanya saja dalam pemakaian itu dibedakan. Ada itu digunakan untuk menjenguk orang yang sakit. Menengok orang yang sakit. Adapun ziarah, ziarah digunakan untuk menjenguk atau menziarahi orang yang sehat. Dan pada masing-masingnya ada fadilah, ada keutamaan. Idza ada rajulu akhah, jika ada seseorang yang dia mengunjungi saudaranya yang sedang sakit atau tertimpa musibah, auzarahu atau mengunjunginya dalam keadaan dia sehat walafiat, maka balasannya adalah qalallahu lah. Iza kita tahu bahwasanya dia adalah apa? Ismu syarat ghairu jazim, isim syarat yang tidak menjazmkan. Balasannya apa? Kalau ada seseorang yang dia menjenguk saudaranya yang tertimpa sakit, tertimpa musibah, kesulitan, kesusahan atau mengunjunginya dalam rangka mengokohkan ukhuwah, balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qala Allah ta'ala. Di sini ada faedah. Yaitu isbat. Al-kalam lillah. Penetapan al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena qal al-qaul itu min jinsil kalam. Termasuk dari jenis al-kalam. Khilafan il-jahmiyah wal-mu'tazilah. Ini menyelisih pendapatnya mu'tazilah dan jahmiyah. Yang mereka tidak menetapkan sifat al-kalam lillahi azza wa jal. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, tibta wa taba mamshak, sungguh alangkah baiknya engkau, wa taba mamshak, dan alangkah baiknya mamshak, perjalananmu, watabawakna manzilan fil jannah, dan engkau telah menyiapkan tempat di surga. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya siapa yang mau menengok, menjenguk, menziarahi saudaranya yang sakit ataupun yang sehat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasannya ada dua macam, balasan yang ajil di dunia dan ada balasan yang ajil nanti ditunda di akhirat. Apa itu balasannya ajil yang Allah segerakan di dunia? Yaitu ucapan Allah tibta wa taba mamshak, Allah berikan kepadanya at-tib, kebaikan pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, pada umurnya, pada amalannya. Allah jadikan baik. Iya. Juga di antara sebab yang paling kuat untuk seseorang mendapatkan thayyibun nafs yang sudah kita lewatkan pembahasannya. Ketentraman jiwa, kelapangan dada, kegembiraan hati. Itu sebabnya banyak, di antaranya adalah menghindari, menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Dan juga di antara sebabnya adalah menjenguk, menengok orang yang sakit ataupun saudara kita. Ya, meskipun dia berada di tempat yang jauh, meskipun kita harus menempuh safar yang jauh, jangan kita merasa rugi karenanya, karena balasannya jauh-jauh lebih besar daripada pengorbanan yang kita berikan. Wa thaba mamshak, dan alangkah baik mamshak, diberkahi perjalanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai, dihitung sebagai bentuk pahala, sebagai bentuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nanti akan kita baca bagaimana da'bus salaf, kebiasaan salaf di mana mereka satu sama lainnya saling menjenguk, saling mengunjungi, meskipun mereka harus melalui padang sahara, jarak yang sangat jauh. Hal ini dilakukan lillahi ta'ala, taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban li thawabih, dan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan sangat besar, sangat agung, tidak bisa dianggap remeh. Jangan diremehkan. Ya. Itu pahala di dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kebaikan, kebaikan dunia, keberkahan pada dirinya, pada umurnya, pada waktunya, pada amalannya. Allah beri taufik kepadanya kepada kebaikan-kebaikan. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Kemudian apa itu? Balasan atau pahala untuk dia di akhirat kelak, yaitu Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala yang sangat agung, sangat besar, yang seharusnya kita bersemangat dengannya. Kita berupaya mengamalkan hadis ini agar kita bisa mendapatkan fadilah di dunia dan di akhirat. Iya. Kemudian kita jauhi tujuan-tujuan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dunia yang sampai kita jenguk saudara kita, teman kita tatkala ada kebutuhan saja. Iya. Sampingan, jenguknya sampingan, intinya karena ada kebutuhan. Pembukaannya sih bagaimana kabar kamu, sehat alhamdulillah, keluarga kamu bagaimana? Mau disebutin intinya, saya itu datang ke sini karena butuh ini itu. Ah. Berarti tadi pembukaannya itu yang dia katakan sebagai bentuk ziarah itu adalah apa? Sampingan saja. Jangan. Antum jadikan tujuan inti dari ziarah antum adalah lillah. Iya. Kemudian ihtisaban li thawabillah. Iya. Silakan dibaca syarahnya oleh Syekh Zaid rahimahullah taala. Qala syarih, wa hadzal hadits fihi targhibun wa hathun ala ziyarah akhi muslim li akhihi muslim ihtisaban wa ibtigaan lil ajri minallah azza wajal. Pada hadis ini terdapat anjuran dan dorongan untuk menziarahi saudara yang muslim pada saudara muslim lainnya dalam rangka untuk mengharapkan ganjaran dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'aman fi hadza thawabi maw'udi bihi, dan berharap dengan pahala ini, dengan pahala yang telah dijanjikan. Wa dalika idza ada rajulu akhahu idza kana maridon fa'adahu wa da'alahu wa ansahu. Dan itu apabila seseorang menjenguk saudaranya apabila sakit, maka dia mengunjunginya dan berdoa untuknya dan bersikap ramah kepadanya. Wa in kana sahihan anasahu wa dzakirhu wa da'a lahu bi khairin. Dan apabila dia dalam kondisi sehat, maka dia bersikap baik padanya dan mengingatkannya dan mendoakan dirinya dengan kebaikan. Fa innahu yatarattaba ala hadza ala taratubu yatarattabu ala hadhihi ziyarah. Maka sesungguhnya itulah tujuan dari ziarah tersebut. Wa tilka wa tilkal iyadatu maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yaqulu lahu tibda wa taba mamsaka wa tabawata manzira fil jannah. Telah baik apa yang kau kerjakan dan apa yang kau tempuh, engkau telah menyiapkan tempat di surga. Wa hadhihi da'watun mubarakah kaifara wa hiya min arhamir rahimin. Dan ini merupakan doa yang diberkahi, bagaimana tidak, karena doa tersebut dari yang paling penyayang. Wa akromil akrimin, dan yang paling mulia, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Wa hiya min karamat wal ghayat lil mu'minin ayuhibbahu Rabbu tabaraka wa ta'ala. Dan itu merupakan suatu kemuliaan dan tujuan bagi seorang mukmin untuk menjadikan dicintai oleh Rabbnya. Wa yamnahu manzilahu fil jannah allati hiya darul qarar, dan pemberian kedudukan di jannah yang itu merupakan tempat yang abadi. Wahdar antakuna ziyarah wal hadaro antakuna ziyarah wal iyadah mujamarah, wa innama yakunu qasdu minha ibtigaan lil ajr wa idkhalu sururi ala akhika al muslim bitilka ziyarah. Dan perhatikanlah bahwasanya ziarah dan kunjungan, hal tersebut ditujukan darinya dalam rangka untuk mencari pahala dan memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang muslim dengan kunjungan tersebut. Wa du'alahu bisifa ingkana maridon, dan mendoakan kepadanya dengan kesembuhan apabila dia sakit. Wa bil aun lahu wa taufik wasadat ingkana saliman mu'afan, dan menolongnya dan taufik dan sadat dan lurus dan ingkana saliman mu'afan, apabila dia sehat. Wa qulu dhalika min matalib syar'iyyah, dan itu semua merupakan perkara yang dituntut syar'i. Wa min manhi mar'iyyah dan pemberian perhatian. Falhamdulillah washkuru lahu ala ihsanihi wa ikramihi li ibadihi al-mu'min ad-du'afa alladhi yataqarrabuna ilaihi bi'amali yasir wa huwa yusibuhum alaihi sawab kafir. Maka segala puji bagi Allah dan pujian kepadanya atas kebaikannya dan kemuliaannya kepada para hambanya, kepada para hambanya yang mukmin yang lemah, yang mereka mendekatkan diri kepadanya dengan amalan yang mudah, sementara dia akan memberikan balasan yang berlimpah. Sebelumnya beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini, yaitu az-ziarah, untuk menunjukkan bahwasanya di antara adab dan akhlak yang mulia dari seorang mukmin dan muslim adalah at-tazawur, saling menziarahi satu sama lainnya. Hal ini menunjukkan kebaikan akhlaknya dan adabnya kepada sesamanya. Wa hadzal haditsu fihi targhibun wa hathun ala ziyaratil akhil muslimi li akhihil muslimi ihtisaba. Hadis ini di dalamnya ada dorongan dan anjuran untuk kita menziarahi, mengunjungi saudara kita yang muslim, atau untuk seorang muslim mengunjungi saudaranya yang muslim lainnya ihtisaban, dalam rangka mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini ada dorongan dan anjuran agar seorang muslim mengunjungi muslim yang lainnya dalam rangka mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga terkadang kita dianjurkan untuk menjenguk selain muslim tatkala di sana ada faedah dan manfaat, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah menjenguk pembantu beliau, seorang anak muda Yahudi, yang ketika itu dia sedang ditimpa sakit yang parah, maka Nabi pun menjenguknya dan mengunjunginya karena ada harapan dari beliau agar si anak muda tadi mau ya memeluk Islam. Dan ternyata dugaan Nabi benar, ternyata dia mau mengucapkan la ilaha illallah ya. Nabi mengajak, merayu anak muda tadi untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan anak ini tidak berani menjawabnya karena di sampingnya ada bapaknya. Maka bapaknya tahu bahwasanya al-Islam adalah agama keselamatan dan mengantarkan kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka kata bapaknya kepada anak muda tadi, "Ati' Abul Qasim," taati perintah Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak tadi mengucapkan la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan Islam. Selamat dia. Husnul khatimah. Dan juga Nabi datang kepada pamannya Abu Thalib ketika hendak meninggal dengan tujuan agar dia mau memeluk Islam. Kalau ada harapan seperti itu, maka silakan. Wabtigha'al ajri minallahi azza wa jalla, dan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah azza wa jalla. Kalau kita niatkan, kita persembahkan segala macam ibadah kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu subhanallah, segala macam kepayahan, kesusahan yang kita alami di dalam menjalankan ibadah, diantaranya ziarah, meskipun harus kita menempuh jarak yang jauh, rintangan yang banyak, tapi kalau kita ya itu kita persembahkan itu semua untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka terasa ringan ya. Karena semakin banyak rintangan dan gangguan yang kita jalani di dalam melaksanakan perintah Allah, maka semakin besar pahala Allah subhanahu wa ta'ala yang akan Allah berikan kepada kita, dan juga keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehingga ini mendorong kita untuk kita bersemangat ya, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, diantaranya untuk berziarah. Wa tama'an fi hadza thawabi al-maw'udi bih, dan di dalam rangka ketamakan, keinginan yang sangat untuk mendapatkan as-sawab yang dijanjikan ya, bihi, dengannya, yaitu berupa tadi kebaikan dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika idza 'ada rajul akhahu idza kana maridun fa'adahu wa da'alahu wa anasah. Ini demikian jika seseorang menjenguk saudaranya ketika saudaranya sakit, fa'adahu, maka dia pun menjenguknya, menengoknya, mendoakannya dan menghiburnya. Ya. Tenang insyaallah la ba'sa tahur. Ya. Sakit yang akan antum derita ini sebagai penghapus dari dosa-dosa, dan insyaallah sebentar lagi akan sembuh. Jangan ditakut-takuti. Ya. Kemarin tetangga saya sakit seperti ini, berapa hari meninggal. Ya. Ini salah. Pertentangan dengan apa? Tujuan dari ziarah, yaitu mendoakan dan apa? Menenangkan serta apa? Menenteramkan hatinya. Ya. Didoakan dengan doa-doa yang baik. Wa in kana sahihan anasahu wa dzakarahu wa da'alahu bi khairin. Kalau ternyata dia adalah orang yang sehat, alhamdulillah, anasahu juga dia menghiburnya. Wa dzakarahu, mengingatkannya. Termudzakarah, mengingatkannya kepada kebaikan-kebaikan, kepada amalan soleh, saling nasihat-nasihati di dalam al-haq dan di dalam kesabaran. Wa da'alahu bi khairin, dan mendoakan untuk dia kebaikan-kebaikan. Ya, fil hadir atau fil mustaqbal, di masa sekarang ataupun yang akan datang. Semoga ya engkau terus diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizki keistiqomahan ya di masa mendatang. Ya. Fa innahu yatarattab ala hadhihi ziyarah, ini semua dihasilkan dengan sebab ziarah, yaitu doa menenteramkan temannya, kemudian juga mengingatkan temannya, apalagi temannya ketika dia tidak mendapati temannya untuk waktu yang lama, didapati ternyata dia futur. Ya, ini lebih lagi untuk apa, kita perhatikan keadaannya, untuk kita ziarahi. Ya. Kalau kita biasa melihat teman kita berkumpul sholat berjamaah, kemudian tiba-tiba di satu hari kita tidak mendapatinya, maka kita harus apa, mencarinya, harus perhatian, ada apa dengannya, kenapa tidak seperti biasanya dia taklim kok enggak ada sekarang, ataupun biasanya sholat berjamaah bersama kita kok sekarang tidak ada. Ya, itu tafaqqud an ahwali akhi, sesuatu yang terpuji ya, ditanyakan. Kalau ternyata sakit ya dia bantu dengan apa yang dia bisa berikan kepadanya. Ya. Kalau dia sedang malas futur, dinasihati. Wa tilkal iyadah ma qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annallaha azza wa jalla yaqul tibta wa taba man syaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Wa tilkal iyadah, dan ziarah tersebut, cengukan tersebut adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari pahala. Annallaha azza wa jalla yaqulu lah, bahwasanya Allah azza wa jalla berkata kepadanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan nada munadin minas sama, ada seorang penyeru yang menyeru dari langit, yaitu malaikat. Kalau di sini Allah Subhanahu wa taala yang menyeru. Tibta wa taba man syak wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Sungguh alangkah baiknya dirimu dan baik sekali perjalananmu. Engkau telah menyiapkan untuk dirimu tempat di surga. Wa hadhihi da'watun mubarakah, dan ini adalah seruan yang penuh dengan berkah. Kaifala, bagaimana tidak, wa hiya min arhamir rahimin. Datangnya seruan ini datangnya adalah dari arhamir rahimin, zat yang maha rahmah. Wa akramil akramin, zat yang maha dermawan. Rabbil alamin, rabb semesta alam. Wa hiya min al-karamat wal ghayat lil mu'min an yuhibbahu ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Dan termasuk dari bentuk kemuliaan dan cita-cita serta tujuan seorang mukmin ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan tibta wa taba man syak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, cinta kepada kita, meridhoi perbuatan kita. Iya. Dan keridhaan Allah serta kecintaannya adalah ghayat al-mu'min, tujuan seorang mu'min. وَيَمْنَحُهُ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ أَلَّتِي هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun tujuan berikutnya setelah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah berikan kepadanya tempat di surga, bangunan di surga. أَلَّتِي هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, yang mana surga adalah negeri kekekalan. وَالْحَذَرَ أَنْ تَكُونَ الزِّيَارَةُ وَالْعِيَادَةُ مُجَامَلَةً. Master, hati-hati, jangan sampai ziarah kamu, upaya kamu menjenguk saudaramu yang sakit, mujamalah, sifatnya basa-basi saja. Mujamalah di luarnya saja sepertinya baik, tapi di dalamnya menyimpan kejelekan, menyimpan niat-niat yang tidak baik. Ya. Harus kita samakan apa yang kita tampakkan dari lahir kita dengan apa yang kita sembunyikan di dalam dada kita. Ya. Jangan sampai berbeda, di wajahnya menunjukkan kita cinta kepadanya, perhatian kepadanya, tapi di dalam hatinya menginginkan kejelekan kepadanya. Wa inna ma yakunul qasdu minha ibtigha'u, wa inna ma yakunul qasdu minha ibtigha'al ajri wa idkhal sururi 'ala akhikal muslimi bi tilka ziyarah wa du'a'ilah bi shifa'in kana marida. Dan tidak lain tujuan dia dari ziarahnya tadi, dari kunjungannya tadi, adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk memasukkan kegembiraan pada hati saudaramu yang muslim dengan sebab ziarahmu tadi dan doamu tadi kepadanya. Bishifa, yaitu doa agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana maridho, jika dia sedang sakit. Allah yashfik, syafakallah, la ba'sa dhuhurun insyaallah. Wa bil auni lahu wa tawfiq wa sadad in kana salima, dan doa agar Allah membantunya dan beri taufik kepadanya kepada amalan-amalan yang saleh. Wasadad, dan juga diberikan kekokohan, keistiqomahan di dalam agamanya. Ya. In kana saliman mu'afan, jika dia adalah orang yang selamat, terjaga agamanya dan mu'afan, sehat badannya. Alhamdulillah, agamanya masih istiqomah, badannya pun sehat. Alhamdulillah. Ya. Wa kullu dzalika minal matalib syar'iyyah, semuanya adalah perkara-perkara yang dituntut di dalam syariat. Ya. Kita menjenguknya, mendoakannya, ya, dengan beragam doa-doa kebaikan agar diberikan taufik, keistiqomahan. Ya. Wa minal manhi al mar'iyah, dan semuanya termasuk dari pemberian yang patut untuk dijaga, anugerah Allah yang patut dipelihara. Ya. Falhamdulillah, sehingga kita harus benar-benar ya memanfaatkan nikmat Allah ini, yaitu kesempatan untuk kita bisa saling menziarahi satu sama lainnya selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah termasuk al-minah. Al-minah bukan al-min, bukan minah. Al-minah al-mar'iyyah, minhah. Jamaknya minah, termasuk dari pemberian-pemberian yang patut dijaga, dipelihara. Alhamdulillahi wa syukrulahu ala ihsani. Maka segala puji hanya bagi Allah, dan segala macam ucapan syukur hanya bagi Allah. Ala ihsanihi wa ikramihi, atas segala macam kebaikannya kepada para hambanya, dan juga pemuliaannya kepada para hambanya yang beriman, yang lemah. Alladzina yataqarrabuna ilaihi bil amalil yasir, yang mana mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang ringan. Ringan. Ya, melangkahkan kaki kita atau menaiki kendaraan kita untuk menjenguk saudara kita, mengetahui keadaannya, mendoakannya, menghiburnya, itu amalan yang ringan. Ya. Tapi wa huwa yusibuhum 'alaihi ats-tsawabal katsir, tapi Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan ringannya amalan ini, Allah berikan kepada mereka pahala yang sangat banyak. Ya. Semakin dia ikhlas di dalam menjenguk saudaranya, maka semakin besar pula pahalanya. Semakin besar faedah dan manfaat yang didapatkan oleh temannya dengan sebab ziarahnya, maka semakin besar pula apa? Pahala yang dihasilkannya. Oleh karenanya kita jangan menyia-nyiakan ya kesempatan untuk kita mendapatkan karunia pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu satu hadis lagi kita baca, silakan dibaca. Siapa yang kedua? Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad qala haddatsana Bishr ibn Muhammad qala haddatsana Abdullah bin al-Mubarak an ibn al-Shawzab qala sami'tu Malik ibn Dinar yuhaddithu an Abi Ghalib an Ummi Darda qalat zarana Salman min al-Madain ila Sham mashiyan wa alayhi kisa'un wandarwadu qala ya'ni سراويل مشمرة قال ابن شوذب رؤي سلمان عليه كساء مدموء الرأس ساكت الأذنين يعني أنه كان أرفش فقيل له شوهت نفسك قال إن الخير خير الآخرة عن أم الدرداء وصنعي بركاته سلمان برنا من زرقامي dari Madain ke Syam dalam keadaan berjalan kaki, wa alaihi kisaun wandarwadu, dan ia mengenakan pakaian wandarwadu, celana yang menutupi lutut. Qala, ia berkata, yakni perawi berkata, yakni sarawila musyammar, celana yang disingkingkan. Qala Ibnu Syaudzab ru'ya Salmanu alaihi kisaun matmu'ur ra'si, Salman terlihat memakai pakaian yang terpotong bagian ujungnya. Sakitul udhunaini, dan kedua telinga bajunya terjatuh. Ya'ni annahu kana arfash, pakaian panjang dan lebar. Faqila lahu, maka ada yang berkata kepadanya, syahwatta nafsak, engkau telah memperburuk dirimu. Qala, maka Salman berkata, innal khaira khairul akhirah, sesungguhnya kebaikan adalah kebaikan akhirat. Jazakallah khairan. Sekarang kita lihat bagaimana hirsus salaf, bagaimana semangat salaf di dalam mengamalkan perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk at-tazawur. Haddatsana qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammadun qala haddatsana Bishr ibn Muhammad qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an ibn Shawzab qala sami'tu Malik ibn Dinar yuhaddith an Abi Ghalib an Ummi Darda قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء واندر ورد واندر ورد قال يعني سراويل مشمرة قال ابن شوذب رؤية سلمان وعليه كساء مضموم الرأس ساقط الأذنين يعني أنه كان أرفش فقيل له شوهت نفسك قال إن الخير خير الآخرة. Dari Ummi Darda radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengisahkan tentang Salman, di mana Nabi alaihi salatu wasallam pernah dulu mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar, di antaranya Salman dengan Abu Darda, sehingga sudah memiliki kedekatan tersendiri antara Salman dengan keluarganya Abu Darda. Kata Ummu Darda, zarana Salman minal Madaini ila Syam mashiya. Salman mengunjungi kami dari Madain, satu daerah di negeri Irak, ke negeri Syam masyian berjalan kaki. Berapa jaraknya itu dari Irak ke negeri Syam? Ya. Al-muhim jauh, lumayan. Ya. Wa alaihi kisaun wa underward. Pada beliau ada pakaian dan celana yang menutupi lutut. Qala ya'ni sarawila mushammarah. Yang dimaksud dengan underward adalah celana yang ditekuk, dilipat. Qala Ibnu Syaudzab mengisahkan ru'ya Salman wa alaihi kisaun. Salman terlihat dalam keadaan menggunakan pakaian, kemudian matmum ra'si. Kepalanya digundul, dicukur. Saqitul udhunaini, dalam keadaan telinganya lebar. Ya'ni annahu kana arfash, yaitu bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki telinga yang lebar. Faqila lahu, maka seseorang berkata kepadanya ketika melihat Salman dalam keadaan combang-camping seperti ini, ya. Syawahta nafsak, engkau memperburuk dirimu sendiri. Ya. Qala, maka beliau menjawab, innal khairul akhirah, sesungguhnya kebaikan itu hanyalah kebaikan akhirat. Demikian kata Ummu Darda. Di sini ada faedah, yaitu kata ulama diperbolehkannya seseorang untuk berziarah, ya, meskipun kepada seorang wanita tatkala di sana aman dari fitnah. Di sini Salman radhiyallahu ta'ala an menziarahi keluarganya Ummu Darda. Ya. Ketika aman dari fitnah, maka diperbolehkan, seperti pada wanita tadi ada mahramnya. Dan juga Nabi pernah, sebagaimana dalam hadis yang setelahnya ataupun di dalam hadis yang lain, memenuhi panggilan seorang nenek, orang tua untuk makan di rumahnya, maka Nabi pun mendatanginya. Ya, ketika di sana aman dari fitnah, maka diperbolehkan. Adapun kalau dikhawatirkan terjadi fitnah bagi yang mengunjungi atau yang dikunjungi, maka seperti ini tidak diizinkan. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya ucapan Ibnu Syaudzab, hadis ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, kecuali ucapan Ibnu Syaudzab itu mu'dhal. Ada sanad yang terputus dari Syaudzab langsung meloncat ke Salman. Ada yang terputus dari rantai sanadnya, itu Malik Ibnu Dinar dan Abi Ghalib. Sehingga lemah hadis ini, karena mu'dhal min qismi dha'if. Hadis yang mu'dhal, yang terputus, yang jatuh sanadnya dua atau lebih, itu hadisnya mu'dhal, termasuk dari hadis yang dha'if. Ya. Kita baca saja di sini. Salman terlihat menggunakan pakaian, kemudian celana yang dilipat, dan dalam keadaan telinganya lebar. Dalam keadaan seperti ini, ada orang yang mengatakan kepadanya, syawah dan nafsa, engkau memperburuk dirimu. Ya, ini ada kelemahan. Ada penucapan yang setelahnya, ini sahih, innal khaira khairul akhirah, sesungguhnya kebaikan yang hakiki hanyalah kebaikan akhirat. Memang demikian keadaan, ya, keadaannya, yaitu al khair kulluhu khairul akhirah, kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sejati adalah kebaikan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, karena kebaikan dunia itu, kenikmatan dunia itu tidak lepas dari beragam kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, kesulitan dan kesusahan ketika mendapatkannya, ketika sudah mendapatkannya, ketika menjaganya, dan juga ada kekurangan dan kekurangan. Dan diakhiri dengan kefanaan. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu dari kenikmatan dan kebaikan itu akan sirna. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang kekal. Ya. Dan itu yang lebih diutamakan oleh mereka, para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kalaupun kisah ini benar, maka Salman memang demikian keadaannya, serba sederhana kehidupannya. Tidak dibikin-bikin. Ya. Karena beliau keadaannya serba sederhana, pakaian dan celananya, ya, maka beliau pakai itu yang sederhana. Adapun kalau kita memiliki pakaian yang baik, yang bersih dan bagus, maka kita gunakan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala suka untuk terlihat bekas-bekas nikmatnya. Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'mati. Allah suka kalau dilihat atau tampak pengaruh dari nikmatnya Allah berikan kepada hambanya. Adapun kalau seseorang tidak memiliki pakaian celana kecuali itu, ya silakan dipakai hatta meskipun tambalan. Ya. Tapi kalau kita memiliki pakaian yang bagus, ya yang indah, kita gunakan pakaian yang sobek, jahitan. Ini untuk menunjukkan apa? Kezuhudannya, bukan. Ini bukan zuhud namanya. Pakaian syuhrah namanya. Dia kepengen dikenal sebagai orang yang zuhud padahal tidak demikian. Silakan dibaca syarahnya. كان ذاك الذي يملكه سلمان رضي الله عنه من اللباس فلبسه وخير اللباس ما ستر الأورة وجمل الإنسان. Dahulu Salman memiliki baju dari baju-baju, maka ia memakainya. Wa khairul libas, dan sebaik-baik pakaian, masatrul aurah, apa yang menutupi aurat. Wa jamul insan, dan yang memperindah manusia. Wa ammal kamalul jimali fa wa amamahu fi daril kamal. Adapun sesempurna keindahan adalah apa yang dihadapan, di depan, fi daril kamal, tempat yang sempurna, akhirat. وفي الأثر لو كان الإيمان في الثريا لنا له في الثريا في الثريا لو كان الإيمان في الثريا لنا له رجال من فارس أو بلا إيمان في الثريا di langit maka akan mendapatinya pemula dari Faris. والمقصود سلمان ومن على شاكلته iwajadu, maksud rijal pemula dari Fars, yakni Salman dan semisal dengannya apabila didapati. Kasarallahu sawadahum, semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti mereka, ahlul Islam wa ahlus sunnah khairul anam, Muhammad alaihi min rabbih afdalus salah wa timmus salam Ahlus Sunnah Khairul Anam sebaik-baik makhluk Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam min Rabbi, di sisi Rabbnya afdalus salah, sebaik-baik salat dan sempurna salam. Kana dzalika allazi yamlikuhu Salman radhiyallahu ta'ala anhu min al-libas salabisah. Itulah yang dimiliki oleh Salman sehingga dia memakainya. Yang dimiliki beliau adalah seperti itu, pakaian yang serba sederhana maka beliau pakai. Beliau tidak takalluf. Ya, mencari-cari sesuatu yang tidak dimiliki. Pinjam ataupun hutang, tidak. Wa khairul libas ma satarul aurata wa jammalal insan. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang bisa menutup aurat dan juga membuat indah seseorang. Ya. Wa amma kamalul jamali fa huwa amamahu fi daril kamal. Adapun keindahan yang sempurna adalah ada di hadapannya, fi daril kamal, di negeri kesempurnaan, yaitu di negeri akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fil athar, disebutkan di dalam sebuah athar, law kana al imanu fi thurayya lana lahu rijalun min faris. Wal maqsud Salman. Wa man ala syakilatihi in wujidu. Seandainya iman itu ada di bintang, niscaya akan bisa digapai oleh orang-orang dari Faris. Dan yang dimaksud oleh beliau adalah Salman. Saking semangatnya beliau di dalam mencari keimanan, di dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan, maka kalaupun di sana iman dan kebaikan ada di bintang, maka beliau akan meraihnya. Wa man ala syakilatih, dan orang-orang yang sejenis dengan Salman radhiyallahu ta'ala an, in wujidu, kalau ada. Kasarallahu sawadahum, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak jumlah mereka, orang-orang yang bersemangat di dalam mencari al-haq seperti Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Ya. Ahlul Islam. Ya. Wa ahlus sunnah khairul anam. Yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak ahlul Islam, orang-orang Islam. Wa ahlu sunnah khairul anam, dan ahlu sunnah adalah sebaik-baik makhluk. Muhammadin alaihi min rabbih afdalus salah wa atamus salam, kepada Muhammad dari Rabbnya semoga diberikan afdhalus shalah wa atammus salam, salawat yang paling sempurna dan salam yang paling sempurna. Ya. Demikian dari beliau syarahnya yang ringkas. Ya. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.